Wazalat lan wis ilang apa al awali itu kira-kira kang ngalang-alangi ibadah. Sing ngalang-alangi ibadah ya wis ilang. Sing gandoli ibadah ya wis ilang. Itu hendaknya terus berangkat. Makin ternyata boten sakit walayasulu lan ora bisa berhasil laka kedui sira pasairu perjalanan ibadah al mustaqimu kang lurus kang jejeg ora bisa berhasil illa bistis'aril khaufi warroja kejobo kelawan ngeroso illa bistis'aril khaufi kejobo kelawan ngeroso wedi marang ancamane Allah warroja'i lan ngarep-ngarep rahmate Allah. Jadi uang ni ku anane ijik gelem budal. Ni ku mergo wedi diancam, ana sing diharap-harap. Jadi wedi diancam nomor siji, nomor loro, ana sing diharap-harap. Dan ni ku mesti jerantal kan. Tapi diiming-iming tok, wis ora melu aku kudu kono sego, wis arek aku, wis ora budal. Tapi rek diancam, ayo melok aku, ora melok jiwa tau siwa. Nah, gue gak budal. Iku ana sing diwedeni, ana sing diharap-harap, lah gue sing banter malah. Oh, gak melok, tak kamplong gitu. Oh, ya melok, melok. Nah, gue lek gelem melok, tak tukono. Oh, ya beneran, nah malah banter. Nah, rek wedi tok, itu biasanya jadi iso melimping, mergo pengen buktekno barang. Ngarep-ngarep kok, kadang-kadang jadi bisa melimpin. Mereka ngarep-ngarep itu lah kesukaan, akhirnya bosan juga situ ngarep-ngarep. Nah kudunya loro. Di samping wedi ancaman, kudu ngarep-ngarep kawelasannya Allah. Waltizami himala netepi khauf waroja, netepi hak kauma ing hake khauf waroja, ala hadihima ing atase batas-batase khauf waroja. Dia harus merasa takut pada ancaman Allah dan berharap atas kasih sayang Allah, tapi ada batas-batas kewajiban yang harus dipenuhi, kewajiban yang berkaitan dengan perasaan takut dan perasaan berharap itu. Mugo kadang-kadang lek kebacut yo putus asa. Wong wedi yo kebacut wedi. Putus asa akhirnya lah yo wis mesti isan. Ora ngarep-ngarep yo ngono ngarep-ngarep lek. Terlalu besar harapan lalu enggak ada ikhtiar, enggak ada jalan yang sama menyampaikan kemungkinan kepada harapan itu ya akhirnya putus asa juga. Mulane takut dan berharap itu harus berimbang. Amal khaufu anapun utawi rasa wedi. Wedi marang Allah iku fa inna ma yajibu angin pestine wajib. Apa sing wajib iltizamu netepi khauf? Amal khaufana pun utahe wedi ku fa inna ma yajibu an pustine wajib apa apa iltizamuhu netepi khauf oleh wajib mang lim amro ini mung krana perkara loro. Mengapa mesti al khauf itu harus dipenuhi? Karena ada dua hal. Nomor satu ahadu mau tahe nomor siji ne amro ini ku azzajru anil ma'asi. Ahadu mautai nomor si jini amro ini kuazajru bisa nyegah anil maasi saking biro-biro kemaksiatan. Karena yang namanya khauf, orang takut, itu mesti terhalang, bisa mencegah diri dari kemaksiatan. Terus, bisanya orang itu punya rasa takut gimana? Jalan untuk bisa merasa takut itu ada kalanya dengan merenung, merenungkan kejadian yang nyata, kisah-kisah kejadian membahayakan yang sering kita alami. Dan suatu ketika bisa juga takut itu muncul karena mendengar ancaman ayat atau hadis. Jadi suatu ketika kula panjenengan iso muncul kekhawatiran takut, takut kepada ancaman itu karena memang menyaksikan kenyataan orang-orang yang melakukan kesalahan itu seringkali ditimpa musibah yang berat karena kesalahan dosanya. Ya upamane wong sing kualat mboke. Banyak contoh kasus kejadian wong sing kualat mboke. Mergo wani karo mboke, ibuke ora ngreken ibuke kualat. Nah, lakune sengsara. Itu kejadian yang bisa direnungkan. Kejadian yang bisa dipertimbangkan sebagai bahan perenungan. Berusaha diterangkan siji-siji kasusnya kata. Dan wong sing padha melanggar kemaksiatan sing oleh Allah langsung akibat kemaksiatan itu diterapkan di dunia ini itu banyak sekali. Di antaranya wong wani wong tuwa itu biasanya akibatnya langsung tentunya niki. Terus doa ul mazlum, dungane wong sing didzalimi, wong sing didzalimi iku lek ndonga mati lan mboten usah ngenteni teng akhirat, teng dunya niki langsung oleh Allah taala diparingi. Dan jadi wong niku merenungnya terus pundi carane merenung kan niku. Bahannya merenung katah kejadian-kejadian sing kena direnungake. Lah carane pripun? Carane ngene iku. Kudune wong niku ngerti. Ngerti ukuran, keutamaan, keunggulan sesuatu. Keunggulan sesuatu dibanding dengan kebahagiaan bertemu dengan Allah di akhirat. Jadi setiap kali sampean ndelok napa mawon niku sing kudu diunggulno dhisik dhewe, sing kudu dipasang dadi tujuan dhuwur dhewe, ini ku kebahagiaan akhirat. Niku aja dinyang. Baru mengke sampean iso merenung ndi-ndi perkara sing dadekne gagale kebahagiaan akhirat, maka sesuatu itu harus ditinggalkan. Ngukure ngoten mengke. Jadi lek dipikir sing tenang, direnungne sing saestu, boten enten tujuan sing dikarepne menungso niku kejaba kebahagiaan. Lah, kebahagiaan niku boten enten sing kepenak lek ora terus. Kebahagiaan zaman seneng oleh duit, tapi bariku duit entek kan susah. Zaman seneng duit anak lah, tapi bariku niku zaman arep mati wong. Zaman wis tuwa, anake seurip, zaman arep mati kan pisah karo anak. Berarti seneng kepeto anak, seneng duit anak niku seneng sing mboten terus. Nah, seneng sing terus niku lek ketemu ning gone perkara sing ora iso ilang. Sinten Gusti Allah. Jadi sa'adah al-matlubah Kebahagiaan yang dicari oleh setiap orang itu sebenarnya adalah sa'adah fi liqa'il maula. Kebahagiaan karena bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bertemu dengan Allah, Allah itu enggak pernah hilang. Allah enggak pernah berubah. Tapi lewat sekedar ketemu dulur, ketemu kanca, ketemu duit, ketemu bondo, ketemu pangkat, ketemu pokoknya sahliannya Allah, maka semua itu akan hilang. Dan kebahagiaan karena ketemu sesuatu yang hilang, itu namanya kebahagiaan semu dan hilang pula. Oh, ngoten, kudune ngitunge ngoten. Nah, lek wis diukur teng dhuwur jiwi, titik akhir sasaran kebahagiaan kita adalah bertemu Allah. Maka fakullu ma'ana alaihi falau fadilatun. Maka segala sesuatu yang bisa menopang, menambah, memperkuat perjalanan sa'adah, segala sesuatu yang bisa membantu terjadinya bertemu dengan Allah dengan seluruh keutamaannya, disitulah akan muncul nilai. Semakin banyak manfaat dalam peribadatan, maka semakin mahal nilai sesuatu itu. Nah, kalau itu sudah ditentukan, maka kehilangan sesuatu itu pun gak perlu ditakuti. Gak perlu ditakuti. Tapi justru yang menakutkan adalah kehilangan manfaat yang lebih besar. Good. Nah, padahal setelah kita renungkan betul, bila awak dhewe mikire ketenangan, lah mikir kok tenangan, lebih sama nangen-nangen, maka yang jelas waqad dhahara annahu la wusula ila sa'adati liqa illa fil akhirah illa bi tahsili mahabbatihi wal unsi bihi fid dunya fayamutu ala dzalik. Untuk bisa usul, untuk bisa sampai kepada sa'adah hakikah, kebahagiaan sejati yaitu bertemu Allah di akhirat, tidak ada jalan lain kecuali harus merasakan mahabbahnya Allah dan merasakan tenang karena Allah di dunia ini. Ini ku. Qul inna allaha yudillu man yasha wa yahdi ilaihi man anab alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Itu al-unsu bihi fid dunya. Hidup di dunia ini mendaknya di dalam hati sudah harus merasa tenang dan cinta kepada Allah. Itu bukan untuk apa-apa, karena memang itu modalnya, itu jalannya menuju usul kepada sa'adatul haqiqah, kebahagiaan sejati. Ketika kita mampu menerima mahabbatullah wal unsi bihi di dunia ini, kemudian sampai mati pun tetap seperti itu, maka itulah nanti akan ada jaminan menerima sa'adah fi liqa'illah. Saya sing takok lah, bisa nepikan tok mahabbah niku terus bundi. Lah kalau enggak kenal apa bisa cinta sampai? Dan untuk bisa mencintai Allah dan untuk bisa merindukan Allah, untuk bisa mendapatkan ketenangan karena menyebut nama Allah, itu tidak ada jalan lain kecuali berusaha mengenal Allah. Mahabbah cinta itu tidak akan muncul kecuali karena kenal. Tak kenal maka tak cinta. Karena apa? Memang yang namanya cinta itu adalah bagian dari sebuah pengenalan. Karena mengenal itu pun sebagian dari cinta. Mengenal itu adalah bagian gerakan dari cinta. Nyapa tak kau kok ngubur bujai? Mereka kau seneng. Akhirnya buat ubur sampai buat gula ialamate. Wis ora alamate ora jenenge mbok goleki jenenge. Kamu ingin lebih mengenal lagi. Itulah watak cinta. Karena orang yang tidak mengenal tidak akan bisa mencintai. Nah, untuk mengenal Allah itu dengan dawamul fikri. Harus terus-menerus tafakur, harus terus-menerus menyaksikan keagungan Allah. Dan itu tidak akan bisa dirasakan kalau orang itu tidak percaya, tidak beriman kepada Allah. Begitu pula ketentraman hati al-unsubihi, merasa tenang, aring di dalam hati, itu tidak bisa dirasakan kecuali karena cinta pula. Di samping karena cinta, karena memang selalu mengingat pemberian Allah Ta'ala. Nah, nanti terus ke mana? Nanti sepunti supaya iso terus zikir, ingat akan nikmat Allah dan bisa mencintai Allah terus menerus. Zikir dan fikir itu harus bergabung. Nah, supaya bisa zikir dan fikir bergabung gimana? Harus jebol ubud dunia dari hati. Loh, ngoten. Urutane niku ngoten urute. Sing dijebol duduk dunyane, sing dijebol ubud dunyane. Cinta kepada dunia itu harus dijebol dari hati. Kalau sampean masih mencintai diri sendiri, tidak mungkin sampean mencintai orang lain. Dan maka ketika hati masih cinta kepada dunia, maka tidak mungkin hati berpaling dari dunia. Diuber mana sampean takok? Dados pundi supaya wong niku iso mboten mencintai dunia? Untuk tidak mencintai dunia, sampean harus berani pegatan dengan nikmat dunia dan syahwatnya. Oh, kudu wani. Ora usah ning dunia ora usah enak-enak. Enakin dunia iki apa-apa sae kok ngono, kudu wani kendel ngono. Alayu yu ibarate dunia iki koyo wong wedok ngono. Ora ana dunia kuwi alane yo dunia. Kowe kok mek mameri aku enak sediluk doa. Bar iki paling-paling kowe tak pangan, bar kuwi aku mbok boksa kene wis. Surau sama kan wis. Nikmat-nikmat duniawi itu dipegat. Nanti zaman akan merasa mudah untuk zikir dan fikir. Kalau semudah zikir dan fikir, zaman akan dapat cinta dan ketenangan. Kalau mendapatkan cinta dan ketenangan, zaman akan mendapatkan kenyataan keagungan. Bisa merasakan keagungan Allah dan keindahan Allah. Kalau sudah mengenal keagungan dan keindahan Allah, maka sampean akan mengenal lebih jauh tentang betapa kebesaran Allahu Akbar itu. Nah, dari situ sampean akan merasakan bahagia yang sebenar-benarnya bahagia. Terus anak sing takok neh, terus bisa nih wong niku mboten seneng dunya, punya keberanian meninggalkan lazat dunia wa syahawatiha. Niku dos pundi? Nah, untuk bisa punya kemampuan meninggalkan syahwat dunia, ya, ya harus ngempet. Tapi ya gak dipaksa, ya harus dipaksa. Harus dipaksa. Syahwatnya itu dipaksa untuk tidak mengarah kepada dunia. Nafsunya diempet, jangan terlalu memperhatikan dunia. Dan terus bisa nih nafsu niku boten ngurusi dunia, boten kelingan dunia. Nah, ini baru ketemu. Syahwat orang ingin sesuatu itu selama ingin, wong lek kepengin. Contone enek wong nebang tebu. Iki dikene lagi enek usume nebang tebu ta. Kowe nyawang enek tebu sajek seger-seger ngono ki nebange jam 12 awan jam 1 awan. Sajek dibuka cemak celuwak terus di togel sesepi lo seger. Pengin ta kowe? Pengin ta. Tapi kowe kan gak wani juga. Apa sebenarnya yang menghalangi kamu? Pengin tapi gak wani juga itu mergo apa? Hah? Mergo wedi, mergo kan juga dibiaco arit karo sing nebang. Mergo sing nebang wis muni. Awas, Joko mbok dodos itu biacok tanganmu. Karena wedi dibiacok tanganmu, kepingine lah kowe mesti kuat nempet. Yo ngono. Lah saiki terserah kowe kepinginmu apa. Kowe kepingin tahu dapat tebu sak lonjor tapi tanganmu tugel apa tah kepengin tanganmu selamat ning ora usah mangan tebu milih ndi lho nek wong waras ya milih ya tangane utuh wae lha saiki ngono padha ae nek terus lha kowe pilih ndi keturutan kabeh kesenengan ning donya pengen jajal wedoan mulai sing wedoan Cina, wedoan India, wedoan Londo, wedoan Jawa, Madura, Sunda. Pokoke jajal lah sepisan-sepisan ngono ae. Ngono. Ben keturutan itu turutan lah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, tapi kowe kehilangan sa'adatul akhirah. Sa'adatul akhirahmu ilang. Nah, gue, nah, kalau kamu pertimbangannya betul, kamu benar-benar punya rasa takut kehilangan sa'adatul akhirah, ya, maka kamu harus kuat ngempet untuk tidak nganyak-nganyak kepinginanmu itu tadi kaya dini sampean wedi ngempet ora usah mangan tebu. Nah, karena apa? Jaga keutuhane tangan. Di wala tangkomi usahwatu bisayin kama tangkomi ubinaril khawf. Yang namanya syahwat dan keinginan itu tidak akan bisa jebol, tidak bisa dicabut dari hati kecuali dengan dibakar dengan rasa takut. Nah, maka kalau kamu sudah tahu betul sebenarnya neraka itu lebih mirip kepada rasa daripada benda. Neraka kuwi jane ora kok. Ora kok. Barang ngono kuwi iku kan ben gampang dipahami diterangno lek enek barange. Walaupun untuk sementara ini kita yakin itu ada barangnya tentunya. Diberitahukan kepada seluruh pecinta pengajian Kiai Haji Imron Jamil. Lah gelem sak mene lho padahal dhek seneng lho. Ya dalah wedhus dungkrek ngene kok. Udul 250. 150 ta wis. Nah. Yu wailul likulli humazatil humazah maitu nyacat padahal seneng. Lah iku cilaka wae ngono kuwi. Mergo pola-polane apa to? Wong maidu, wong nyacat, wong adu-adu kuwi alladzi jama'a malan wa adadah. Wailul likulli humazatin lumazah. Ya. Alladzi jama'a malan wa adadah. Niku sing arteni Al-Qur'ane dhewe lho. Sapa to lumazah humazah kuwi? Iku alladzi jama'a malan, wong sing lumpukna bondo. Wadah daulah ngitung-ngitung bondo. Ditung bondo ini. Dikelumpuk noe lagi manfaatnya. Maidu. Nek wong kerja salah situ dipuaidu. Sampai dicengklong bayarane. Mergo ben ngelumpuk bandane. Mergo apa yahsabu anna malahu akhladah. Mereka ndek duwe penyono lek bondone kuwi iso nglanggengno uripe. Bisa nanggeng no? Nanggeng no uripe. Padahal kalah orang-orang ngunungui. Kalah layung badan nafil kutomah. Orang-orang iso nanggeng no uripe ga iso. Seneng sing mbok uber-uber gue lho. Syahwat sing mbok senengi. Kesenangan sing mbok ugemi kuwi kuwi layum badan nafil khotomah. Kesenangan itu akan melemparkan kamu, akan menjerumuskan kamu dilebokno ning gone peluruan, nanti peluruan. Peluruan ning gone tempat sampah. Sing diobong mulat-mulat sampah itu. Ya ngono kuwi. Kesenangan dunia sing mbok uber-uber pol-polane pol arep nyemplungne awakmu ning gone sampah. Apa ta hutoma? Narullahil muqaddah ya iku. Hutoma kuwi denine Gusti Allah sing wis diurupna. Alati tattali'u 'alal afidah. Sing mulat-mulat sampai jilat-jilat anguk-anguk ning jerone ati lah iki. Dadi geni khutamah kuwi wis nyeleret-nyeleret anguk-anguk ning jerone ati. Alati tatoliu 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah. Dan itu sungguh sudah apa membakar sudah wis apa istilahnya cara cendilo ngono wis mulai bulat-bulat cendilo ini gerine wis mlebu-mlebu nyelet-nyelet ngono ina alai musota piye fi amadim mumaddada saka-saka sing dicagaki kuwi wis kobong kabeh wis mulai wah wis ora karu-karuan. Nah itu gambaran secara umum apa sing mbok uber nyenengno. Wis tak kowe mbangun omah dhuwur. Wis tingkat 100. Tanahmu 1000 hektar. Duh, itu iso ambruk, bruk-bruk. Artinya enggak masuk dalam hatimu ketika dalam hatimu ada rasa takut. Kue nyekel duit 1 miliar, montormu apik, tapi terus ning jibakmu dituki pistol. Wis ora ngartine kabeh ambruk-ambruk, ya iku sing jenenge innaha 'alaihim musada. Rasa takut itu bisa mengambrukkan segala sesuatu. Nah, mulai saka iku lek kowe pengen sregep ibadah, nafsumu kuwi tu ana pistol terus. Pistol Gusti Allah. Awas kowe ada ora salat tebak gulungmu karo malaikat. Kowe lek ora salat no nerakamu coben mulat-mulat nang akhirat, swargamu jebol. Wis ayo salat, saiki salat dadi swarga. Lah ada harapan swarga, ada ketakutan neraka. Lah neraka itu sebenarnya lebih tepat fungsinya sekarang ini kalau neraka itu dirasakan takutnya. Jangan dituntut wujud barangnya. Kalau neraka buat tuntut wujudnya barang ya saiki ora wujud ta. Alah haram-haram dipangan dite ya enak. Harames piye ya ngono. Ya ngono unine. Harames jute tak pangan kok cangkemku gak kobong. Lha iku lek neraka dituntut bendanya ya seperti itu. Tapi kalau neraka itu dirasakan akibatnya lalu dirasakan khaufnya, maka itu langsung bisa menghambat syahwat. Oh, ngono nafsu itu, ngono kuwi nafsu iku isane ilang lek didendeni dengan ketakutan, bukan dengan barang. Barangnya orang ana ritek, apa-apa sing penting rasa takutnya sudah muncul. Ya iku mang gambarane kaya ning jembatan ngono kuwi ana sundul bolonge lho, Kang. Kan wis wedi sik. Sundul bolonge ora ngarep ana. Tapi lek wis wedi mesti liwat kono wis. Amit bah sebel tulung, amit bah ya sebenarnya mesti sopan. Gitu. Jadi takut itu sebenarnya lebih tepat kalau ditanamkan menjadi sebuah kehati-hatian untuk bisa menumpas, minimal mengurangi nafsu, supaya nafsu itu tidak punya apa keberanian melakukan kemaksiatan. Mergo fa inna hadhi nafsa moko satemene iki nafsu al ammarata kang akeh merintah bisui kelawan Allah. Jenenge nafsu ammarah bisu iku mayalatun akeh seneng ilasari maring kejahatan. Mergo nafsu ammarah kuwi condonge senenge ning gone kejahatan. Tamahatun kang serakah gerembo lahat semangat ilal fitnati maring fitnah. Nafsu amarah itu cenderung kepada kejahatan, semangat melakukan fitnah. Mulane falatan tahi mengkora gelem leren apa nafsu amarah andalika saking mengkono-mengkono kejahatan lan fitnah. Ora bisa leren illa bitakwi fin kejobo kelawan meden-medeni azimin kang agung wa tahdidin lan tegese meden-medeni balihin kang banget. Walaisat menorano po nafsu amarah fitob iha ing dalem wateke nafsu amarah orang iku khurotan merdika. Iku khurotan merdika yahumu kang bisa duwe karep. Yahumu kang bisa duwe karep haing ing khuroma ngopo alwafa unuhoni janji. Wayamna ulan bisa nyegah haing ing nafsu mangopo alhaya uisin nyeka anil jafai saking wangkot iku ora. Jadi yang namanya nafsu amarah itu belum punya pangkat kemerdekaan yang sejati. Apa sih kemerdekaan sejati itu? Orang merdeka yang sejati itu adalah orang yang punya cita-cita menepati janji dan punya rasa malu ketika dia melakukan yang rendah. Itu orang merdeka. Wong merdeka sing tenan kuwi disindir tok wis isin. Ora usah ngenteni dikampleng. Lah nafsu amarah itu mesti gitu. Nafsu amarah itu secara tabiat itu memang tidak punya tingkat kemerdekaan. Enggak punya keinginan kuat untuk menepati tugasnya, menjauhi larangannya, itu enggak punya. Bahkan kalau sudah ndablek nafsu amarah itu enggak punya malu. Ngelakoni salah gitu ora isin, nek perlu bangga. Loh, iku sampai setingkat itu. Jadi indikasinya mudah. Bangsa kita itu sebenarnya bangsa yang merdeka atau belum yo didelok ae. Kelakuane piye? Ngelakoni elek kok seneng, bangga, ya berarti isih kebu. Menurut tingkatnya ya duduk kebo, tapi tingkatnya tingkat kebo. Logika-logikanya pakai kambing, mudah diadu domba. Jenenge domba, adu domba, diadu domba. Menurut saya ijo-ijo grutu-grutu teko kabeh, lo didu yo. Walah, sundang-sundangan sampai ndase licet. Tiba-tiba sing seneng sing ngedu. Ndek kelecetan karepe dhewe itu belum merdeka. Nukala isih kena gampang ditu, ya orang merdeka. Termasuk mana bisane wedi lek diancam nganggo hukuman fisik. Ya ora. Anarkis bahasane wong sak. Lek diancam nganggo ancaman fisik kok wedi. Iku ya isih wedus, suwebut. Wah kok diloroi ra kena, Kuwat cuti ana agek minggir. Itu jenenge sik kebu. Nah nek wong merdika tenan itu cukup diomongi ana wis minggir dhewe. Mas minggir, Mas minggir, wis minggir. Memang dia punya harga diri. Ya. Innama iya besine iya utai nafsu amarah. Posisine nafsu amarah iku kama kolal qail. Kama kola kaya oleh dawuh sapa qail wong kang ngucap al abdu yak rau bil aso al abdu yuk rau bil aso wal huru tak fihil malamah al abdu utawi wong sing ora merdika al abdu utawi wong sing ora merdika iku yuk rau ditutuk iku yuk rau diketak ditutuk bila aso nganggo teken iku agak mendo tutuk nganggo kentes baru leren itu bukan merdeka itu seorang hamba pangkate budak tapi lek wal huru tai wong merdika wal huru tai wong sing wis merdika iku takfi nyukupi ing al huru apa sing nyukupi almalamatku sindirat ngoten lah mongko wong kuwi mesti kedunungan nafsu amarah nafsune wong iki lho iku mesti nggawa nafsu amarah nafsu amarah iku wis ora ana sing nyegati wis gak ana sing gandoli malah kepara wis enek sing merintah, wis enek sing ngajak. Lu nafsu amarah ku lemah budal. Ngono. Kiyaine wis teko, sarapan ya wis bar dipangan. Dungu dijak ngaji sik plulat-plulit. Mergo pancen nafsu amarah ngono kuwi. Lah terus lek ngeramut piye carane ngeramut nafsu amarah? Wa tadbiru utawi pengelolaane utawi pengaturane fi amrihain dalam perkarane nafsu amarah karena panjang nafsu amarah itu bukan sesuatu yang bisa merdeka secara tabiat maka cara mengatur nafsu amarah iku antakro'a arep yento gepui sapa sira arep ento mecut sapa sira ing nafsu amarah abadan selawase mbok pecut bisa ditakhwifi kelawan cemetine meden-medeni maka harus terus-menerus kamu beri ancaman dan suasana yang menakutkan kaulan rupa ucapan wa fi'lan lan penggawe wa fikran lan rupa pikiran jadi secara ucapan secara pekerjaan aktivitas dan perenungan-perenungan setiap saat dan terus menerus harus diingatkan nafsu itu atas bahaya yang akan menimpa dia kalau dia tidak mau melaksanakan taat kalau dia tidak mau menghindari larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu harus terus-menerus. Ngale ora yo. Ya piye yo. Mesti dhewe ngajake ning ngene kemaksiatan terus. Nahwa mazukira kelawan sepadane barang zukira kang diriwayatake apa man badhi sholihin. Saking setengah wong soleh ana nafsu sak temene nafsune wong soleh iku taat ngajak apa nafsu hu ing bakti sholihin diajak ila maksiatin maring maksiat nafsune lho ngajak maksiat ae. Ayo ndak goleki cewek ndak bumbung rame-rame ngono ngajak maksiat. Wadire jam 12 awan. Mboten jam 12 awan jam 1 awan. Klambune dicuoplok. Ndek muanas didi mandeng srengenge. Mboten. Fantolako mongko bajur budal sapa badu salihin. Wanazara bajur nyopot sapa badu salihin siapa wing sandangane badu salihin. Wajalalan tumandang sapa badu salihin iku ya tamarrahu kipu. Ngerti kipu? Kipu kuwi ya kipu. Mulak malik ning awu. Tapi iki awu padang pasir aja mbok anggap kaya awu ning nduk ning Jawa ngene. Ya tamarrahu kipu firamdhi ing dalem pasir panas. Romdo yang dalam pasir panas, pasir sing, wah panas sih kok jam loro awan nih padang pasir, koi puning kono mesti kicat kicat, saya ini gue melaku nih aspalan gue nih, jam siji awan atau jam loro cuma gue sandal, gue nih cici cici tok melayu gue lah, wes nyabrang, lincah lincah. Itu padahal lagi sakpro semene wune durung genep. Itu hanya 0,000000 sekian derajat Celsius dari utuwe geni neraka. Itu badu salihin begitu caranya. Awake kipu ning gone wedi sampai meloncot kabeh. Waya kula nang bajur ngucap sapa badu salihin li nafsi maring nafsune dhewe. Eh nafsu zuki rasakno kowe ya. Ayo mlonjot kabeh ben. Alae pengin maksiat. Wong lek maksiat yo ngene iki. Iki agek ning dunya rasane ngene iki panas. Fanaru jahannam. Fanaru jahannam moko tai genine neraka jahannam. Iku asad luwe panas luwe banget apane haron panase min hadi tinimbang saking iki-iki apa wedi panas iki wedi panas ning dunyo iku wis kaya ngene ada aijifatun bilaili batolatun binahar maknane piye to rasakno to rasakno coba bandingno saiki endi bandingane antarane panase wedi sing mbok nggo kipu iki karo panase mripat melek wengi karo panase dinggo salat kira-kira panas endi gak jan oleh dipikiri ning ibadah iki ya wis penak to. Ibadah kan awake resik, wudu paling gak raup, raine ya ketok ganteng. Jenenge ibadah mesti klambi suci, sarung suci. Lah dibanding karo seneng-seneng ning pinggiratan tok tangkruk. Ngono kuwi kan motor liwat weng kelilipen isik penak ning masjid maca Quran ngono ta. Eh. Lah dipikir kajane ya ngono kuwi. Lah tapi iya wong jenenge nafsu amarah kuwi ngono kuwi ora paham. Ya kudu dipaksa, carane maksa diweden-wedeni ngono iku mau. Iku nganggo kaulan wa fi'lan iku. Aijifatun. Aijifatun tegese utawi sira ngono. Aijifatun tegese utawi sira iku cipatun dadi batang. Bila ini dalam waktu bengi kok turu terus batolatun kang nganggure binaring dalam waktu rino padahal kowe iku nganggur bengi yo meng batang awan yo meng glundang-glundung lho ngono dijak ibadah kok moh malah ngajak maksiat iki karepmu piye ngono lho nafsu iku senenono dhewe ya ora mbok seneni dhewe wong liya sing ngeneni ala ora ngandel. Dadi wong kuwi wis ora ana penghalange. Niki wis bahas soal ibadah. Penghalang wis ora ana, penghambat wis ora ana. Niku mawon sik panggah ora budal. Apa sebabnya? Mergo nafsu aneh sik nafsu amarah. Nafsu amarah. Lah niku bisane nafsu amarah niku gelem. Semangat nomor siji kudu diweden-wedeni. Nah, meden-medeni niku ora kok barang. Meden-medeni itu lebih kepada napa? Kepada pemahaman. Barek zaman meden-medeni kok barange lah, iku lek barang ora ana ya ora wedi neh ngono ta. Zaman ngancam nganggo bendu. Ora biasa, lek bendune sampean buak bocah ora wedi neh. Nek ngancam iku ngancam sing kira-kira senajan barang ora ana, ancaman itu mesti ada terus. Wong kuwi ya lek ora gelem ngaji, wong kuwi lek ora gelem sekolah, ora gelem thalabul ilmi, akibate dadi wong asor. Ngono mergo lek ora duwe ilmu, kuwi ora patek kenal karo Gusti Allah. Wong lek ora kenal Gusti Allah, kuwi ora iso ngibadah. Ora kenal piye lek ngibadah. Ngono, wong lek ora kenal Gusti Allah, ora iso ngibadah. Lek ora ngibadah kuwi fungsine urip ilang. Oh, diwedeni-wedeni ngono. Lha sampai teng Al-Qur'an niku didhawuhake innama yakhsallaha min ibadihil ulama. Wong sing iso wedine Gusti Allah tenan, kawulane Allah sing wedi tenan ing Gusti Allah kuwi mung para ulama. Sapa ya ulama sing ngerti Gusti Allah? Ulama sing nafsune panjen selalu eling Allah. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dari kaliman khosya rabbah. Gusti Allah niku ridho ninggone para sahabat, lan para sahabat ya ridho tengene Gusti Allah. Nah, keridhoan Allah seperti itu liman khosya rabbah, bagi orang yang takut kepada Tuhan. Nah, takut kepada neraka, neraka itu belum bisa dilihat oleh orang sekarang. Ya ora medeni neraka kuwi. Tapi lek dagang bangkrut lah kuwi medeni. Nandur gak panen lah kuwi medeni. Ya ta? Nah, mulane diingatkan itu bahwasanya tanduran itu adalah milik Allah. Dagangan itu adalah titipan Allah. Maka kalau sampean enggak mau mengibadah kepada Allah, maka sampean akan enggak ada tempat, enggak ada nilai di hadapan Allah. Berarti hidup kamu cuma-cuma. Harga dirimu jatuh. Nah, nafsu amarah mah. Dijatuhno lho mah. Oh, yo mah aku lak jatuh. Saya harus punya harga diri. Lah, kalau ingin punya harga diri, harus ibadah. Nek gak gelem ibadah, enggak punya harga diri, kowe padha karo kebo. Wah, mah aku padha lho. Lek mau padha mek kebo, ya kudu ibadah, aja padha mek kebo. Nah, itu namanya rasa takut muncul karena ketakutan kehilangan harga diri. Tapi lek men takut mergo kowe lek ora salat no, bayaranmu disudo lho. Lek mau bayaran disudo ya anger etok-etok salat lah wis. Maling ngono malian, enggak ada nilai. Maka takut yang sebenarnya takut itu apabila orang itu menakuti atau merasa takut kepada Rabbah, liman khosya Rabbah. Kalau orang takutnya kepada Allah, maka menyelenggarakan perintahnya Allah, menjauhi larangan Allah, itu yang muncul adalah kenikmatan, yang muncul adalah rasa aman karena dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka anhu sahabatur rasulillah ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdahu wa fi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kawan, alhamdulillah telah kita ikuti bersama jalannya pengajian kita Minhajul Abidin bersama Bapak Kiai Haji Dr. Andes Imron Jamil, dan hari ini sudah sampai di seri yang ke-203 ya. Untuk lanjutannya bisa Anda ikuti besok hari di waktu dan gelombang yang sama. Semoga dengan pengajian tadi juga membawa keimanan dan ketakwaan kita untuk lebih-lebih lagi ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan sebelum saya bergeser kawan, ada satu informasi untuk Anda. Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Perguruan MTS MA Syekh Subakir Ngeligo ini menerima siswa baru tahun pelajaran 2012-2013. KBM didukung multimedia dengan area hotspot. Pendaftaran MTS Syekh Subakir jalur PMDK 2 April sampai dengan 19 Mei 2012. Jalur reguler 21 Mei sampai dengan 14 Juli 2012. Sedangkan MA Syekh Subakir pendaftaran 9 Mei sampai dengan 14 Juli 2012 pukul 7 pagi hingga 12 siang. Syarat pendaftaran mengisi formulir pendaftaran, fotokopi ijazah, pas foto 3x4 4 lembar, fotokopi sertifikat, piagam prestasi bagi yang memiliki, dan fotokopi kartu NISN. Fasilitas gedung milik sendiri, ruang belajar memadai, sarana olahraga, perpustakaan, laboratorium bahasa, komputer, dan IPA. Kegiatan ekstra kulikuler mulai dari bimbingan sholat, mukadaroh, menjahit, pramuka, pencak silat, dan lain-lain. Bagi siswa berprestasi tapi kurang mampu, disediakan beasiswa. Juga tersedia pondok pesantren putra putri. Informasi selengkapnya di kantor MTS MA Syekh Subakir, Jalan Raya Penataran nomor 8 Ngeligo Blitar, telepon 0342-561-428. Perguruan Syekh Subakir Ngeligo, solusi terbaik menuju masa depan Anda. Itu tadi kawan, informasi terakhir dari saya, dan saya harus bergeser dari ruang dengar Anda dan akan berganti dengan Iwan Bakhtiar nanti yang mengawal Anda di perjalanan dalam kota di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kosa Kata. Abdi Negara. Tahukah kawan, apa itu Abdi Negara? Abdi Negara, sebutan untuk pegawai negeri yang bekerja untuk pemerintah. Mereka dituntut untuk mempersembahkan dedikasi dan loyalitas demi kepentingan negara. Radio Mayangkara, ikut mencerdaskan bangsa. Anda menyimak informasi lokal dan nasional dalam Jurnal Warta Radio Mayangkara. Benarkah Undang-Undang Pemilu sesungguhnya ditakuti politisi? Menjadi topik Jurnal Warta edisi kali ini. Dilanjutkan materi lain diantaranya, Bupati Blitar menghimbau Kepala SKPD untuk tidak menggunakan BBM bersubsidi untuk mobil dinas, dan fraksi P3 Sejahtera desak Dinas Pendidikan Kota Blitar terapkan seragam rok wajib di bawah lutut. Kawan, lengkap materinya simak segera bersama saya, Agung Laksono. Komisi 4 DPRD Kabupaten Blitar meminta Dinas Pendidikan segera melakukan regrouping bagi SD yang kekurangan murid. Pernyataan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Blitar, Ahmad Tamim. Menurut Tamim, saat ini disinyalir ada beberapa sekolah dasar yang kekurangan murid, sehingga tidak efektif. Solusinya dilakukan regrouping. Dengan regrouping, selain bisa kembali menumbuhkan persaingan sehat, juga akan bisa menghemat pembiayaan. Menurut Ahmad Tamim, untuk melakukan regrouping agar tidak menimbulkan persoalan, dilakukan secara bertahap. Ahmad Tamim mengusulkan regrouping diawali dengan menyatukan kepala sekolah bagi SD yang satu halaman. Setelah itu akan disatukan dengan nama yang sama, sehingga bisa menghemat biaya. Tentu rasio kebutuhan guru dengan jumlah murid ini harus dijadikan acuan, harus betul-betul berimbang, sehingga apa yang harus dilakukan terkait dengan balance antara rasio jumlah guru dengan jumlah peserta didik, diantaranya adalah akan segera diambil kebijakan terkait dengan penggabungan antar satu lembaga dengan lembaga yang lain yang disebut dengan regrouping. Sementara Romelan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar mengatakan, saat ini sudah ada persiapan untuk regrouping sekolah dasar. Dan tahun ajaran baru nanti, regrouping akan dilakukan secara bertahap. Namun Romelan enggan menyebutkan berapa SD yang akan di-merger atau di-regrouping, karena menurutnya saat ini masih dalam taraf pendataan. Regrouping itu bisa dilakukan antara lain memang, artinya kalau misalnya satu halaman atau sekolah yang berdekatan itu masing-masing siswanya nggak memenuhi syarat, ya artinya nggak banyak ya, jadi itu kemungkinan itu bisa terjadi untuk kami lakukan regrouping. Romelan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Tita, Jurnal Warta. Kawan, pengamanan ujian nasional di Kota Blitar diperketat dengan 2 polisi setiap sekolah dan sistem pengawasan silang. Kawan, Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar Santoso mengatakan pada ujian nasional 2012 baik di tingkat SMA dan SMP sederajat akan dijaga ketat aparat kepolisian. Setiap sekolah penyelenggara akan ditempatkan 2 personel polisi yang menggunakan pakaian preman agar tidak menjadi kekhawatiran peserta ujian nasional. Pengamanan ini sudah merupakan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari Depdikbud seperti tahun-tahun sebelumnya. Santoso juga menjelaskan pengawasan pun dilakukan dengan sistem silang, sehingga tidak mungkin guru akan mengawasi muridnya sendiri. Selain itu, guru bidang studi tidak diperkenankan menjadi pengawas saat mata ujian pelajarannya berlangsung. Di sekolah penyelenggara juga disiapkan pengamanan dari pihak kepolisian. Tentunya mereka juga menggunakan kostum yang menyejukkan, tidak menggunakan pakaian dinas, sehingga anak-anak juga tidak akan menjadi ya, semacam trauma lah. Jadi perlu diketahui untuk pengamanan ini di tingkat Jawa Timur memang sudah dikondisikan oleh pihak Polda. Polda juga turun ke bawah sampai kepada ke Polres Kabupaten Kota menginstruksikan untuk membantu pengamanan sampai di tingkat pelaksanaan di sekolah masing-masing. Standar nilai kelulusan dalam ujian nasional tahun 2012 ini bagi siswa SMA dan SMP sederajat tidak mengalami perubahan seperti tahun sebelumnya, tetap 5,5. Siswa harus mendapatkan nilai 5,5 baru bisa lulus ujian nasional. Dengan bobot pembagi juga tetap 40:60, 40% dari akumulasi rata-rata nilai ujian sekolah dan 60% dari nilai ujian nasional. Ervan, Jurnal Warta. Kawan, saatnya simak feature akhir pekan. Edisi kali ini mengangkat topik ketika hak konsumen dipertaruhkan. Lengkap laporannya segera bersama Tita Wulandari. Setiap hari konsumen selalu berinteraksi dengan pedagang. Dalam jual beli selalu menaruh kepercayaan kepada pedagang. Apakah besaran yang kita peroleh sesuai dengan takarannya? Jarang sekali warga masyarakat yang memperhatikan. Ditambah perhatian pemerintah yang kurang menjadikan perlindungan konsumen jauh panggang dari api. Apa upaya pemerintah melindungi konsumen dari sikap nakal sebagian pedagang? Timbangan merupakan alat ukur yang lumrah dipergunakan sebagai takaran dalam proses jual-beli di masyarakat, baik di pasar, toko, dan warung. Timbangan menjadi alat ukur yang disepakati untuk jual-beli. Untuk itu, alat ukur ini penting dilakukan uji ulang atau ditera. Masyarakat mengenalnya dengan istilah keks. Terkait dengan ini, ada pedagang yang sadar tetapi juga ada pedagang yang tidak sadar akan pentingnya tera ulang timbangannya. Nur Hidayah, pedagang di pasar Karang Tengah, termasuk yang sadar akan hal ini. Kula sampun wong sawangsul. Kenapa kok dikekne barang? Lagi kersane normal to. Nggih. Iki jualan ngendi? Wonten Karang Tengah. Pasar Karang Tengah. Yanti, konsumen, mengatakan sepakat dengan adanya tera timbangan agar pedagang dan pembeli bisa sama-sama sepakat dan mendapatkan hak yang sama sesuai dengan ijab kabulnya. Rasa ya bagus lah. Bagus karena ya supaya kita apa pedagang sama pembeli kan ada enggak ada yang dirugikan. Masih menurut Nur Hidayah, dengan kondisi semua normal akan menjadikan dirinya dalam berdagang tenang dan pembeli tidak dirugikan. Nggih. Kesundi nggih. Nggih mboten iku lho kadang-kadang kan kirang tirose kirang mboten daripada kirang dibae wong tunggal taun pindah mawon. Meskipun hanya satu tahun sekali, tidak semua masyarakat yang mempunyai timbangan sadar untuk menterakan timbangannya. Ini akan berdampak pada kerugian konsumen. Pengamatan YLKIB, masih ada masyarakat yang belum menterakan timbangannya, baik yang duduk maupun yang timbangan skala besar. Untuk itu, Dadi Setio Wayudi, Ketua YLKIB, meminta ada sidak dan sosialisasi kepada pedagang. Ya, terhadap timbangan yang enggak ditera, ini seharusnya tugasnya di Perindak ini. Jadi, provinsi. Iya, termasuk kota. Kota. Artinya, kalau terjadi di lapangan ada yang enggak ditera, itu seharusnya disita karena jelas-jelas merugikan dari segi timbangan ya. Itu yang harus dilakukan. Nah, waktu operasi Mamin dulu itu juga ada tulnya, cuma diperingatkan untuk ditera. Sementara Ida, ibu rumah tangga, mengatakan tidak bisa mengetahui apakah timbangan yang biasa di pasaran itu sudah ditera atau belum, karena saat belanja biasanya yang diperhatikan ukuran pas atau tidaknya. Misalnya 1 kilo, apakah tepat 1 kilo atau tidak. Perlindungan konsumen. Ah, hanya retorika. Betapa saat ini konsumen menjadi pelengkap penderita dengan kebijakan yang belum pro kepada konsumen. Banyak contoh jika konsumen dapat dirugikan. Ya, tidak terlalu muluk-muluk. Soal timbangan saja yang setiap hari bersentuhan, masih juga banyak yang belum diterakan. Untuk itu, sudah seharusnya pemerintah memperhatikan hal ini. Saya Dita Wulandari, penulis naskah dan reporter, Iwan Bahtiar, produser. Kawan Bupati Blitar menghimbau kepala SKPD untuk tidak menggunakan